kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathiran mazida thumma amma ba'du. Ikhwan fil din, a'azzani wa jazakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari Al-Qasidatul Lamiyah, satu tulisan dengan metode qasidah, bait-bait syair Al-Lamiyah yang diakhiri dengan huruf-huruf lam. Sebuah karya tulis ilmiah milik Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ikhwan al-kiram, pada pertemuan malam terakhir kita ambil bait syair yang ke-11. Nah, di antara 16 bait syair yang ada, kemudian kandungan dari bait syair yang ke-11 yang telah kita baca berisikan dua materi penting. Pertama, tentang mizan, salah satu hal yang akan kita lewati sebagai insan di alam akhirat. Terletak dahulu pembahasan tentang mizan, bahwa melihat pengertiannya, kemudian perselisihan ulama tentang jumlahnya, demikian juga tentang perkara yang ditimbang apa saja. Dan pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini, kita akan ambil poin kedua yang terkandung dalam bait syair yang ke-11, yakni tentang hawa. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum jami'an, kita akan menyinggung tentang haud. Atau kita ulangi dulu tentang pembacaan bait syairnya. Kata Syekhul Islam, wal mu'minuna yarawna rabbah. Seperti saya telah, wa qurru bil mizani wal haudil ladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Kata Syekhul Islam, aku mengikrarkan tentang mizan. Nah, mengikrarkan, meyakini, menjadikan ini sebagai ideologi, mengimaninya, termasuk salah satu peristiwa yang akan kita lewati di alam akhirat. Walhaudilladhi, demikian juga di antara perkara yang aku yakini dan imani serta percayai adalah haud, yakni telaga milik Rasulullah SAW yang dihadiahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau. Alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu, yang aku berharap bahwa aku akan minum sampai puas, yakni di telaga tersebut. Pertama-tama tentang, kita akan mengenal lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan haud. Haud adalah sebuah telaga milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah anugerahkan kepada beliau. Nah, kemudian haud lain atau berbeda dengan Al-Kawthar yang datang dari surat Al-Kawthar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna a'tainaka al-kawthar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainaka, kami akan berikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'tainaka, kami akan berikan kepada engkau, ini khusus kepada beliau. Dan haud sendiri adalah enam sebuah telaga. Tentang posisi nanti akan datang kajiannya. Terletak di antara penghitungan amalan sebelum sirat. Jadi jenjang-jenjang hari kiamat secara berurutan yang akan datang juga setelah ini, mulai daripada mahsyar. Nah, bumi yang lain, bukan bumi yang kita pijak sekarang. Dalam surat Ibrahim kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain. Ada bumi yang lain. Aisyah radhiyallahu anha bertanya berkaitan dengan ayat ini, ya Rasulullah, أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. Wahai Rasulullah, di manakah letak umat manusia ketika Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain? Bumi mahsyar, istana padang mahsyar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fokul jasar, mereka berada di jembatan. Di jenjang hari kiamat, ketika umat manusia dikirim di satu tempat di bumi, nah, mahsyarnya bumi adalah Syam. Manusia akan digiring oleh api ke satu titik di permukaan bumi di Syam. Kemudian dari situ ada jembatan yang menghubungkan antara bumi dengan bumi pengganti. Jadi padang mahsyar. Nah, ada jembatan. Ketika proses penggantian tersebut, manusia berada di atas jembatan, kemudian bumi ini yang kita pijak sekarang ini Allah masukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar api neraka. Kemudian berpindah ke padang mahsyar. Di mana letak haud yang sedang kita kaji sekarang? Haud letaknya adalah enam. Setelah padang mahsyar, di padang mahsyar ada penghitungan amalan. Penghitungan amalan diantaranya adalah timbangan, interogasi, ditanya oleh Allah, beterbangannya catatan amalan. Nah, setelah itu baru ada yang namanya haud. Baru kemudian shirath. Jadi posisi haud adalah antara penghitungan amalan dan shirath. Ada pun shirath akan datang nanti pada bait syair yang berikutnya. Di sini kita mengkaji tentang haud. Di situ tempatnya. Adalah sebuah telaga. Nah, yang datang sifat-sifatnya sebagai berikut. Tentang sifat dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kita belum selesai mengkaji tentang bahwasanya Al-Kautsar lain dengan haud. Al-Kautsar tempatnya di surga, haud tempatnya di padang mahsyar. Di antara penghitungan amalan dan shirath. Meskipun air yang berada di telaga haud milik Rasulullah SAW sumbernya dari Kautsar, sumbernya dari Al-Kautsar di dalam surga. Adapun tentang sifat dari atau karakteristik dari haud Rasulullah SAW, tentang hadis-hadisnya kita akan sebutkan dulu secara terperinci, nanti kita akan masuk penyebutan secara dalil. Penyebutan secara dalil. Pertama yang tersifatnya adalah bahwasanya air yang ada di telaga enam, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih jernih daripada air yang ada. Ada sifatnya demikian. Nah, putihnya lebih putih daripada susu. Kemudian manisnya lebih manis daripada madu. Subhanallah. Artinya gambaran tentang sifat dari telaga membuat kita penasaran dan ingin mencicipi dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Adapun tentang luasnya, datang dalam beberapa riwayat menerangkan tentang luasnya. Di antaranya adalah bahwa tentang panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama. Jadi gambaran sederhana yang ada di kepala kita ketika di dalam datang dalam hadis yang akan datang pembacaannya, nah, panjang dan lebarnya sama, kurang lebih bentuk kubus. Nah, Allah alam, seperti itu gambarannya. Adapun jaraknya adalah dalam hadis disebutkan antara Ilya dan Son'a. Ilya letaknya di Palestina, salah satu kota di negeri Palestina. Son'a di Yaman. Artinya kalau Jazirah Arab, Yaman di Jazirah Arab bagian selatan. Kemudian Ilya atau Ayla di Palestina, daerah Syam, di luar Jazirah Arab. Dari utara Jazirah Arab turun ke selatan. Nah, Allah alam berapa puluh kilo, berapa ratus kilo, berapa ribu kilo jaraknya. Al-Muhim besar, Al-Muhim luas. Gambaran tentang dan luasnya haud milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Datang juga tentang sifat atau karakter dari haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang jumlah cawan atau cangkir yang digunakan untuk minum padanya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah bintang yang ada di langit. Segitu juga banyaknya jumlah naam cangkir yang digunakan untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya per satu orang satu cangkir. Nanti berapa banyak orang yang akan minum dari telaga tersebut sebanyak jumlah bintang di langit. Meskipun disebutkan bahwasanya tidak setiap orang yang menisbahkan diri ke dalam agama Islam dia akan minum dari telaga tersebut. Akan datang nanti penyebutannya. Dan dari sifat lain yang disebutkan tentang karakter akan haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah barang siapa yang telah minum di telaga tersebut tidak akan lagi merasakan dahaga selama-lamanya. Jadi sekedar minum di telaga tersebut inilah kabar gembira bahwasanya orang ini adalah penduduk surga. Nah, karena ini belum sampai pada tahapan di surga, masih di padang mahsyar. Dari padang mahsyar, di padang mahsyar ada kegiatan-kegiatan atau peristiwa seperti penghitungan amalan, interogasi dari Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan mengajak bicara, ya interogasi. Dan tanpa ada antara kalian dengan Allah penterjemah, ya secara langsung, bertatap muka. Nah, setelah penghitungan amalan, keterbangan catatan amalan, pengambilan catatan amalan, baru sampai di haud, kemudian sirat. Jadi ini belum sampai di surga. Jadi barang siapa yang minum di telaga tersebut, ini adalah kabar gembira bagi dia bahwasanya dia adalah cikal bakal penduduk surga. Dikarenakan siapa yang menyentuh daerah tersebut tidak akan lagi merasa kehausan selama-lamanya. Ikhwan fillah, setelah kita menyebutkan secara global tentang karakteristik dari haud milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali ini kita masuk pembacaan tentang hadis-hadisnya secara terperinci. Pertama-tama datang dari hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Anas radhiyallahu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penyebutan tentang luas dari haud tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qadra haudi kama baina Aila wa Sun'a min al-Yaman." Luasnya haudku sebagaimana antara Aila dan Sun'a. Aila di Syam, dari Palestina. Antara Palestina dan Sun'a, kalau di peta lihat jauh sekali, melewati beberapa negara. Jarak antara Aila dan Sun'a di Yaman, Sun'a ibu kota Yaman. Wa inna fihi minal abariq bi adadi nujumis sama, dan terdapat cangkir yang digunakan untuk minum padanya sejumlah bintang-bintang di langit. Wallahu a'lam berapa jumlah bintang, hanya Allah yang mengetahui. Segitu juga jumlah naam cangkir yang akan digunakan minum oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan untuk minum di tempat tersebut. Dari hadis ini terdapat karakter tentang haud, pertama tentang luasnya. Yang kedua tentang sifat lain, yakni jumlah cangkir yang digunakan untuk minum. Datang hadis yang lain menerangkan tentang sifat dari haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kali ini datang dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Hadis Thauban radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang minum dari telaga beliau, tentang rasanya, aromanya, nikmatnya seperti apa. Beliau menjawab pertanyaan tersebut, kata beliau, "Huwa ashaddu bayadun minal laban wa ahla minal asr." Pertama kata beliau di sini bahwasanya air yang berada di telaga yakni haud lebih putih daripada susu serta lebih manis daripada madu. Yaqitu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min dahabin wal akhar min warik. Ada dua pancuran. Nah, yang berasal dari surga. Ini kita di awal pembahasan tadi kita katakan bahwasanya Kautsar dan haud adalah berbeda, baik itu lokasinya dan juga nama atau istilahnya. Hanya saja memiliki keterkaitan di sini, kata beliau bahwasanya air yang terdapat di haud mengalir dari dua pancuran dari surga. Satu pancuran terbuat dari emas, satu pancuran yang lain terbuat dari perak. Nah, yang mengalirkan air dengan dua pancuran ini ke telaga haud berasal dari mana? Surga, yakni Kautsar yang berada di dalam surga. Subhanallah. Kemudian barakallahu fikum jami'an datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya ma fi dunya wa ma fil akhirah illa al-asma. Illa al-asma. Ini penting untuk mengetahui tentang hakikat dunia dan akhirat dari ucapan Ibnu Mas'ud. Ini kata dia, nama maksudnya kami Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwasanya apa yang ada di akhirat dan apa yang ada di dunia hanya kemiripan nama. Hanya kemiripan nama saja. Nah, adapun sifatnya adalah tentu jauh berbeda. Jauh berbeda. Seperti disebutkan di dalam surga, bahwasanya nanti akan datang juga kajian tentang surga, penyebutan tentang kenikmatan surga serta siksa neraka, kita akan sebutkan juga barakallahu fikum. Disebutkan bahwasanya di dalam surga terdapat satu pohon yang antara satu pucuk dedaunan pohon tersebut dan satu pucuk yang lainnya rimbun dan rindangnya untuk bisa digapai antara satu ujung dan satu ujung yang lainnya sejauh perjalanan naam kencang kurang lebih 40 tahun untuk melalui melintas dari satu pucuk ujung pohon tersebut dan satu batang yang sama. Nah, sampai ke ujung dari pucuk yang lainnya membutuhkan waktu sejauh 40 tahun perjalanan. Apakah ada pohon seperti itu di kehidupan dunia? Tidak ada. Sekedar sama nama, naam, iya pohon, namun hakikatnya berbeda. Dan kiaskan dengan tape hal-hal yang berkaitan dengan akhirat yang lainnya, termasuk di sini tentang haud. Belum pernah kita lihat di kehidupan dunia ada pancuran yang terbuat satu dari emas, satu dari perak, mengucurkan air terjun ke enam satu telaga. Dan kemudian sifat yang lainnya masih berkaitan dengan haud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang hadis dari Thauban. Kalau yang tadi yang pertama dari riwayat Imam Muslim, kali ini riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Dari Thauban radhiyallahu anhu, dia mengatakan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haudi min Aden ila Umman al Balqa. Ma'uha atau ma'uhu ashaddu bayadan ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asl wa aqwabuhu adad nujumis sama man shariba minhu lam yadma' ba'daha abadan. Nah, adapun artinya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telagaku jaraknya adalah dari Aden menuju ke Umman Balqa. Jadi istilah untuk Umman ada dua, ada Oman di timur Yaman, masih di Jazirah Arab bagian selatan. Nah, ada lagi satu namanya Umman di daerah Syam. Dan dimaksud dengan Umman yang di sini adalah daerah Syam Balqa, ya, antara Aden dan Umman. Tentang jaraknya, luasnya. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Jumlah cangkirnya sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum padanya tidak akan lagi pernah kehausan selama-lamanya. Masih ada lanjutan hadisnya, namun ini kita ambil berkaitan dengan haud. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Nah, ada satu poin yang kita ambil di sini yang tidak disebutkan pada dua hadis yang sebelumnya. Kalau yang lain mungkin ada, tentang jaraknya, luasnya, kemudian tentang jumlah cangkir yang digunakan untuk minum padanya, namun di sini disebutkan tentang barang siapa yang minum padanya tidak akan lagi kehausan selama-lamanya. Lafaz ini menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah kabar gembira. Ketika seseorang minum dari telaga tersebut berarti menandakan bahwasanya dia adalah cikal bakal penduduk surga, meskipun belum sampai ke surga. Masih ada satu jenjang hari kiamat yang lainnya akan dilewati setelah haud atau telaga adalah sirat. Akan datang nanti pada bait syair yang setelahnya. Satu pembahasan sebelum kita akhiri, ikhwan fiddin, azan wa azakumullahu ta'ala, wa ila masyarakat hal-hal yang kita ingin singgung juga berkaitan dengan haud, tentang siapa saja yang diizinkan untuk minum padanya. Kemudian ada sebagian pihak yang terlarang, mendekat saja diusir. Ada orang yang terlarang untuk minum di telaga tersebut, pertanda keburukan. Ketika tidak diizinkan untuk minum di tempat tersebut, namun kita akan akhirkan pembahasan itu. Satu terakhir berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini, ada beberapa riwayat yang menerangkan tentang jarak luas dari telaga itu sendiri. Ada beberapa riwayat, dua telah kita sebutkan, itu sendiri berselisih, masih ada riwayat yang lainnya. Nah, terkadang disebutkan antara tadi, antara Aila dengan Son'a. Sekarang lagi penyebutannya disebutkan sejauh jarak perjalanan sekian dan sekian. Nah, kenapa berselisih tentang riwayat, padahal semuanya adalah sahih? Apakah haud itu lebih daripada satu? Barakallahu fikum jami'an. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau tentang keadaan-keadaan di alam akhirat, at-tadhkirah fi ahwal wa umuril akhirah, artinya demikian, at-tadhkirah fi ahwal wa umuril akhirah. Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya enam penyebutan tentang jarak luas daripada telaga itu sendiri kenapa berselisih, meskipun datang hadisnya sahih, menunjukkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara orang yang berbeda, kemudian gambaran tentang luas dari telaga itu sendiri berbeda-beda tergantung dari enam keadaan yang bisa dipahami oleh si atau orang yang diajak bicara. Terkadang datang orang dari Yaman, boleh gambarkan keadaan yang ada di Yaman sekian jarak. Ketika datang orang dari arah misalnya tempat lain, boleh pun menggambarkan kepada orang tersebut yang bisa dia pahami. Mungkin mereka pernah melakukan perjalanan antara jarak ini ke jarak tertentu. Boleh gambarkan juga dengan jarak gambaran yang berbeda. Bukan berarti haud lebih daripada satu. Nah, ini tentang orang yang diajak bicara. Untuk memberikan pemahaman sederhana kepada mereka, beliau menggambarkan tentang mungkin jarak tempuh dalam perjalanan safar mereka yang pernah mereka lalui. Makanya berbeda-beda tentang periwayatannya. Nah, adapun penggabungan tentang hal ini yang paling gampang, yang paling mudah, yang paling mengena tentang penggabungan dari riwayat yang berbeda-beda menerangkan tentang jarak luas daripada haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum jami'an. Sekedar mengingatkan, kalau kita kembali kepada bait syair yang dilantunkan oleh Syekhul Islam pemilik Lamia di sini, bahwasanya ketika beliau menyebutkan tentang haud, beliau punya harapan, beliau punya asa, beliau punya cita-cita, yang itu juga kita sebagai orang yang mengkaji tentang haud ini punya harapan yang sama. Kata beliau di sini bahwasanya arju bi anni minhu rayyan anhalu. Kata beliau, aku berharap bahwasanya aku pun akan minum puas dari telaga tersebut. Dan itu pun cita-cita kita, angan-angan kita bahwasanya orang yang minum di telaga tersebut sebagai cikal bakal penduduk surga, dikarenakan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lagi tersentuh padanya kehausan selama-lamanya. Jadi ini adalah tanda yang luar biasa bagi orang yang diberikan izin oleh Rasulullah SAW untuk minum di telaga tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, masih tersisa sedikit berkaitan dengan pembahasan tentang haud. Bahwasanya ada pihak-pihak yang terlarang untuk menyentuh telaga tersebut. Insyaallah kita akan akhirkan pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.